malu bila ku tuai lagu. Dewi Sinta terpesona, Madonna tergila-gila, Dewi Hayalan turun ke dunia bila ku angkat bicara. Tanya bulan, tanya bintang, siapa aku? Wanita pasti tahu. Tanya bulan, tanya bintang, siapa aku? Aku presiden cinta. Ku bisa saja membuatmu gila sekali ku berkata Arjuna pasti kalah. Oh, oh Arjuna kalah tampangnya karena aku adalah hey presiden cinta. Tanya bulan, tanya bintang, siapa aku? Wanita pasti tahu. Tanya bulan, tanya bintang, siapa aku? Aku presiden cinta. Ku bisa berkata Arjuna pasti kalah. Oh, oh Arjuna kalah tampaknya karena aku adalah hey presiden cinta. Ku bisa saja membuatmu gila sekali ku berkata Arjuna pasti.